بسم الله الرحمن الرحيم. دليل شرك ستتوب awas hati-hati. Satu, syirik itu kenapa disebut terbesar dosanya? Awas, ini baru satu bagian. Bagian kedua belum dibahas. Kita simpan dulu, tutup dengan dalil. Satu, karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, surah keempat An-Nisa, ayat 48. Syirik adalah satu-satunya dosa yang disebutkan oleh Al-Quran tidak akan pernah diampuni. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Baik. Tidak akan pernah diampuni jika ia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Jadi doa kita enggak berlaku bagi orang syirik. Kalau meninggal dalam keadaan syirik, enggak berlaku istighfaran. Bahkan maaf, syafaat enggak bisa sampai pada dirinya. Syirik. Hati-hati. Sebelum dia bertobat. Jadi kalau sempat bertobat, kemudian tidak mengulanginya, maka di situ digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuhanya. Tapi ini hati-hati bahayanya, kalau tidak sempat bertobat, antum pernah kerjakan itu, tidak bertobat, maka itu antum mengantarkan pada neraka langsung dan menutup pahala-pahala yang lainnya. Selesai. Jadi begitu syirik muncul, yang lain siapa yang pernah syirik terhadap Allah, kemudian wafat dalam keadaan musyrik, belum sempat bertobat, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dipastikan dia temannya neraka langsung. Udah enggak usah basa-basi, langsung kata Imam Dzahabi. Di hisabnya sudah ringan ke nerakanya, masuk neraka tanpa hisab. Bahasa ringkasnya, Quran surah 18 ayat 99 sampai 100 sampai 101. Neraka sudah. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan, seperti halnya orang yang beriman pada Allah dan wafat dalam keadaan mukmin, maka dia fahuwa min ashabil jannah. Maka dia termasuk ahli surga. Kalau akan dihukum dulu di neraka sesuai kadar dosanya, setelah itu dimasukkan ke surga. Jadi ingat, kalau anda berdosa, misal dosa pernah berbuat salah, ditimbang, baru dimasukkan ke surga. Proses hisabnya, maaf, itu sampai selesai seharinya 1000 tahun. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-7 Al-A'raf, dari ayat 47 nya bahkan dari 45 sampai dengan ayat 49 nya di Ashabul A'raf tadi. Nah, dosa 50,01%, pahala 49,99. Besar dosa dibandingkan dengan pahalanya, besar amal salah dibandingkan amal solehnya, maka dia berpeluang masuk ke dalam surga, tapi disejajarkan dulu ukuran dosanya, dicuci di neraka, uzziba, dihukum dulu sesuai kadar dosanya. Nanti kalau kadar dosanya sudah habis, lebih unggul kadar baik, baru diangkat dia. Kalau dalam hadis riwayat Al-Bukhari, gosong, diangkat, dipindahkan ke surga. Baik. Jadi kalau antum pernah berbuat salah bukan musyrik, punya peluang ke surga. Tapi jangan bercita-cita berarti salah enggak apa-apalah, masuk surga juga, silakan. Silakan, tapi seharinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Cukup ya? Alhamdulillah. Jadi itu satu, hati-hati kalau berbuat syirik, dalilnya Quran surah ke-4 ayat 48, itu bisa berpeluang masuk neraka, tidak keluar dari situ. Yang kedua, itu zalim yang paling besar. Quran surah ke-31 dari ayat ke-13 ya. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'ifuhu ya bunayya la tusyrik billah. Saya tutup ya. Saya akhiri, perhatikan, fokus. Menjauhi syirik di ayat ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa yang sudah balig. Tapi tugas orang tua untuk membimbing anak-anaknya supaya tidak terbawa dalam dunia syirik sejak kecilnya. Awas, tolong, awas, hati-hati. Sekarang setannya sudah banyak nih, termasuk masuk ke televisi. Kalimat Quran, Luqman menasihati anaknya, ya bunayya. Kalimat bunayya itu menunjukkan suasana anak masih dalam pendidikan dini kecil. La tusyrik billah, jangan musyrik kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tugas orang tua bukan hanya menghindari syirik, tapi menjauhkan syirik dari anak-anak sekalipun dia belum balig. Awas, lihat TV. Tiba-tiba misalnya ada acaranya kartun bentuknya disukai anak, kartunya tokoh agama lain, tiba-tiba tokoh ini menyelamatkan api yang tadinya mau Idul Fitri, misalnya orang Islam datang tokoh dari sosok agama lain, begitu datang dia tiba-tiba dihilangkan itu dengan kekuasaan dia, muncul dan pujaan kepadanya. Oh, ada kekuatan di agama lain, syirik. Awas, hati-hati. Ada tokoh film misalnya menggambarkan Islam begini, Islam begitu, yang lain jadi pahlawan mengagungkan, tuh bisa syirik. Hati-hati, segala perangkat yang menjadi mainan anak-anak, tontonan anak-anak, termasuk yang ada di keluarga kita, hal-hal yang bisa mendekatkan pada syirik, antum jauhkan. Karena itu kezaliman yang paling besar. Jadi kalau ada seseorang berbuat syirik, satu, disebut manusia paling zalim di muka bumi oleh Al-Quran. Yang kedua, tingkatnya neraka tanpa hisab dan tidak akan keluar dari dalamnya. Paham insyaAllah? Baik, kalau paham, saya cukupkan dulu untuk bagian yang pertama ini. Nanti insyaAllah bagian kedua kita lanjutkan. Tapi